kawan-kawanku pianisti yang lagi kangen-kangenan. Dedy Star Record New Arista. Rikolo ambiriko samili di angin onoring waya bengi nambiai sepine ati hang make deweka. Suwi isun nganten nganten.